Cintai sampai mabuk kepayang. Tolong ceritakan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau jatuh cinta itu sukanya melamun di malam hari. Betul atau betul? Nah, yang jatuh sedikit berarti yang lain belum pernah jatuh cinta. Nah, orang yang jatuh cinta beneran itu kalau malam hari suka melamun. Ada yang melamun di atas apa namanya teras rumahnya di lantai atas. Nah, kalau sekarang yang banyak melamun di tepi jembatan, bahaya itu. Ya, melamun ya, melamun membayangkan kekasihnya. Nah, dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada handphone gitu kan. Jadi enggak tahu nih kekasihku kondisinya seperti apa. Lagi apa dia, kira-kira bagaimana. Nah, enggak ada yang bisa ditanya, maka minta berita sama angin. Angin malam, karena angin itu berhembus dari rumah kekasihnya. Kamu kan lewat rumah kekasihku, wahai angin malam. Tolong dong kasih cerita, gimana kondisi atau kabar kekasihku. Nah, ini jangan dipakai buat syair cinta ya. Nah, ini siapa kekasihnya? Syadi walhan gitu kan. Terus ternyata kekasihnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang dulu tuh kalau menggambarkan cintanya sama Rasulullah tuh pol-polan. Anak muda zaman sekarang kalau lagi, mohon maaf, bahasa kerennya ngegombal. Itu bahasa kerennya gitu kan? Buat manusia yang dicintainya ngomongnya masya Allah lebay.com.co.id dot macam-macam ya. Lebaynya luar biasa. Itu buat yang dicintai yang bisa hilang cintanya, yang bisa hilang cintanya, atau cintanya langgeng tapi cinta kepada manusia biasa yang keindahannya nggak seberapa, seperti itu. Nah, orang-orang soleh karena yang dicintai itu ya benar, yang dicintai itu manusia yang tiada tara dalam tataran makhluk Allah Ta'ala, gak ada bandingnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, keindahan yang pol-polan luar biasa. Maka dalam kondisi mabuk seperti itu, hatinya itu mencari kalimat yang luar biasa untuk mengungkapkan rindu pada kekasihnya. Maka muncul syair ini, Khobiri. Makanya Khobiri itu lagunya kalau langsung cepet gak enak. Kenapa? Judulnya ngajak ngomong angin malam yang sepoi-sepoi. Kabarkan, bahaya, enak. Kabarkan, gimana kabarnya? Coba ulangi dikit, dikit aja depan itu. Khobirin. Khobirin, khobirin, tolong diceritakan. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta itu kalau pengen dengar berita tentang kekasihnya kan cari sahabatnya tuh, gimana kabarnya, tolong tuh ceritakan dia lagi apa, kesukaannya apa, dia ngomong apa, please kasih tahu, kasih berita dia bagaimana. Itu syadzi walhan, saya ini udah mabuk kepayang, udah bingung, udah flare, udah nggak kuat, nggak nahan rindu nih, nggak bisa nih, kalau kamu nggak kasih berita nggak enak. Jadi mendengar kisah tentang kekasih itu bisa melipur hati orang yang lagi jatuh cinta. Meskipun setelah mendengar semakin jatuh cinta. Tapi kalau enggak mendengar sakit ya. Kalau mendengar itu jadi obat. Terus ngomong tadi, anti ani, jangan saya yang nyanyi, enggak enak suaranya. Coba lihat itu. Ayo, anti. Langsung ke situ aja. Anti ani dash taki tunggu beberapa detik biar yang ngikutin di rumah enggak kecewa. Ya karena ini kan kita streaming, nanti yang ngikutin di rumah lu putus itu kan. Kita nyambung, ini lagi connect. Udah siap streamingnya Seto? Kalau udah siap saya dikabarin. Ya. Memang kalau pakai sound system gitu. Jadi sound tuh kalau semakin keras suaranya, listriknya semakin besar. Tidak bisa stabil, naik listriknya. Streamingnya udah siap Mas Seto? Sudah? Ya. Jadi anti anni tashtaki. Angin malam gitu ya. Kamu mengeluhkan perihalku, kamu sangsi sama aku. Gak percaya kalau saya ini mabuk, mabuk cinta. Gak percaya kalau saya ini gandrung sama kekasih, kekasih saya. Tashtaki, apa ini kamu ini? Dikeluhkan, ngaku-ngaku cinta. Walhali kullalayali saharon. Padahal kamu tahu, tiap malam saya gak bisa tidur. Tiap malam saya gak bisa tidur, terus teringat pada kekasih. Jadi kalau orang jatuh cinta kok doyan tidur, berarti palsu. Karena orang kalau cinta beneran gak sempat tidur ya. Jadi melek terus matanya membayangkan kekasihnya dengan pikirannya itu. Kulalayali sahoro gitu kan. Nah ini tadi sekilas tentang khotbiri. Kalau dijelaskan semua sampai subuh nanti gak ganti lagu. Nah sekarang kita akan ganti lagu yang berikutnya. Ya nyantai ya, kopinya segera dikeluarkan. Lanjutkan dikit syairnya, biasa dilakukan syairnya aja. Kai arol baca. Man yalumni fi ghurami talama ashik jamalak. Terus katanya yang lagi jatuh cinta ini, man yalumni fi ghurami gitu kan. Siapa sekarang yang mau nyaci saya? Siapa yang mau maki saya? Saya yang lagi jatuh cinta ini, siapa yang mau maki? Ada satu kaidah, orang jatuh cinta enggak boleh dimaki. Orang jatuh cinta kalau gila itu biasa. Boleh saya kasih contoh? Ada orang lagi telepon jatuh cinta, ketawa sendiri. Orang bilang jatuh cinta. Dibilang gila atau jatuh cinta? Jatuh cinta. Jadi orang jatuh cinta misalnya bawa bunga. Bunga mawar. Kemudian mengejar seorang ya. Kemudian dia sujud di depan orang itu diserahkan. Orang bilang ini gila atau jatuh? Jatuh cinta, dibilang jatuh cinta. Kalau ada orang menghina orang yang jatuh cinta, justru itu orang yang gila. Orang yang menghina orang jatuh cinta, itu orang yang gila. Jadi kalau orang jatuh cinta itu wajar berbuat seperti itu. Makanya ditantang nih, man yalumni fi ghurami. Siapa sekarang yang mau mencela saya? Wong saya ini lagi gandrung jatuh cinta kelas berat. Tola ma'asyik jamalak. Karena saya mengagumi keindahanmu wahai Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya mengagumi keindahanmu ya, terus sampai saya mengucapkan syair yang seperti ini, saya puji-puji seperti ini, saya agung-agung kau seperti ini, ada yang mencaci maki saya, ya berarti orang itu sebetulnya dia yang gila, enggak kenal cinta dia, enggak kenal cinta. Kalau udah kenal Rasulullah SAW, ya jadinya seperti itu. Ya, sahabatnya Rasulullah coba lihat, ada enggak depannya Rasulullah kemudian oleh sana oleh sini, enggak ada. Seperti robot. Diam semua. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ada orang seperti itu, gila orang-orang ini. Ngapain duduk begini gitu ya? Karena menikmati keindahan yang tiada tara, yaitu keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya. Ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Terus. Ha ana laha. Ya mukarram, ya mumajjad, wahai yang dimuliakan, wahai yang dipuji-puji ya, yang diagungkan. Ya muayyad bisyafa'ah, wahai manusia yang sama Allah Ta'ala diberi keistimewaan, memberikan syafaat lebih dari siapapun. Salah satu contohnya nanti di hari kiamat, saat semua anbiya wal mursalin menyerah, tidak berani mintakan syafaat, tidak berani memberikan syafaat untuk umat manusia, Nabi Muhammad SAW berteriak, ha ana laha. Jangan khawatir, aku yang mintakan syafaat. Ana laha, saya akan maju mintakan syafaat. Makanya yang Allah SWT yang buat syair ini adalah orang yang gandrung, bukan cinta, atau gandrung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut lagu berikutnya. Ya Hadi. Semuanya nyanyi. Baik dipegang. Ya, kalau enggak nyanyi silahkan duduk di belakang. Nyanyi. Ya hadis sir wa idan wa أشهد أمام ركبي غريب أخذ معهم قلبي بل لي إذا أخذوا لقاء لي بل لي إذا أخذوا لقاء لي يا حبي سير وإلى وانشد أمام ركبي بالركب لي قريب أخذوا معهم قلبي بل لي إذا أخذوا لقاء لي بل لي إذا أخذوا لقاء لي شتتوني في البوادي أخذوا Yeah. Ya, monggo yang udah dapat kopi di minum dulu kopinya. Kalau dingin nanti kurang enak. Ya, ada satu pepatah, la ladzata fil har, la ladzata fil barad wa la barakata fil har. Kalau dingin itu enggak lezat, tapi kalau kepanasan enggak berkah. Kalau kepanasan ya, terlalu panas enggak berkah, tapi kalau dingin enggak enak. Jadi jangan terlalu panas, tapi jangan nunggu dingin, masih panas itu. Itu nanti enak minumnya. Nah, ini tadi lagunya Ya Hadi Sir Ruwaida. Insyaallah semua setengah hafal itu ya. Ini Habib Syekh kalau udah nyanyikan lagu ini semangat. Ya Hadi Sir Ruwaida, semangat itu. Ini Ya Hadi, yang dipanggil Hadi. Orang Arab enggak mungkin enggak kenal Hadi. Orang Arab enggak mungkin enggak kenal istilah Hadi. Jadi Hadi itu adalah orang yang tugasnya nyanyi ketika ada biro perjalanan unta. Kalau sekarang kan travel biro perjalanan naik pesawat, naik apa namanya mobil yang bagus, naik bus itu kan biro perjalanannya. Kalau dulu biro perjalanannya itu naik unta. Setiap biro perjalanan unta itu pasti punya Hadi. Ya punya apa? Hadi. Jadi Hadi itu tugasnya cuma satu. Nyanyi di depan. Jalan di depan sendiri sambil nyanyi. Sanggup jadi Hadi? Sudah jalan jauh disuruh nyanyi. Jadi enggak mudah jadi Hadi. Syarat nomor satu, suaranya enak. Kalau suaranya enggak enak ditendang sama untanya. Ya. Saya masih ingat almarhum Habib Anis itu kalau bercanda, orang kalau nyanyi kur ya, kalau kur berjamaah, semua yang berjamaah itu asal memenuhi aturan berjamaah pasti jadinya indah. Boleh kasih contoh? Mari berjamaah. Ya Hadi coba. Ya Hadi Siruwaida. Rakabili uraibun ma'ahum qalbi man li akhudu qalbi man li li qalbi. Jadi kalau kur berjamaah indah, asal berjamaah. Tapi kalau ada yang melanggar aturan berjamaah, misal ya hadi ada tak buyar. Ada satu yang fals jadinya buyar. Makanya dalam sholat dilarang fals. Dalam sholat dilarang fals. Waladdallin amin. Itu benar. Kalau waladdallin yang lain dia ini boleh dikeroyok. Kenapa gitu ya? Ini merusak jamaah. Makanya kalau dalam sholat Nabi SAW menjanjikan yang dapat ampunan itu yang bagaimana? Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam dan bersamaan dengan aminnya malaikat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sholat pun Rasulullah tahu ilmu kur. Ya, ilmu nyanyi karena Nabi kita ini seniman. Ya, indahnya luar biasa. Nah itu. Jadi karena seniman, jadi harus kompak. Sampai Rasul menjanjikan yang aminnya itu mau nahan diri bisa sama dengan aminnya imam, kemudian menyelesaikan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, almarhum Habib Anis itu pernah ngasih cerita lucu tentang masalah kur. Ini anekdot ya. Kita tahu kata. Tahu kata kan? Nah, kalau orang Solo bilang kodok. Jenengan bilang kodok juga? Oh ya, sama berarti ya. Orang desa kodok, kalau orang kota kata gitu ya. Kata sama kodok enak mana? Kodok. Saya enggak mau makan. Enggak mau makan. Nah, ini kata sama kodok, nah, apalah terserah, mau frog, mau kodok, mau kata. Itu pandai menyanyi. Bagi musim hujan seperti ini, kalau rumahnya di dekat sawah itu ya, ada pung pung pung bung bung bung bung. Jangan bilang saya mirip, awas. Pelanggaran ya. Bung bung bung bung. Nah, terkadang itu kata kan berhenti ya. Setelah lama dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Menurut riwayat, karena ada satu anggota kor yang suaranya fals. Mestinya bung bung ada. Nah, berhenti dia. Berhenti ngapain? Nyari temannya yang fals tadi dikeroyok sampai mati. Makanya kalau dalam kor gini ada yang fals, boleh dikeroyok. Boleh dikeroyok, itu ada syaratnya, enggak gampang itu nyanyi itu. Makanya hadi ini nilainya mahal, hadi nilainya mahal. Nah, pernah ada satu hadi, itu diikat di luar rumah. Diikat di luar rumah. Nah, kebetulan ada tamu masuk rumah tadi, ngelewati hadi tadi. Hadinya manggil, tolong gimana biar saya dibebaskan oleh majikan saya ini budaknya, tapi suara saya enak, saya lagi dihukum ini, saya nggak dibebaskan, ditaruh di luar ini, bisa mati saya seperti ini. Loh, gimana cara saya dibebaskan? Majikan saya, tuan saya itu doyan sama tamu, senengnya sama tamu luar biasa. Memang orang Arab itu seneng sama tamu, orang Arab ya seneng sama tamu. Makanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Tamu itu datang membawa rezekinya sendiri." Maksudnya kalau nyugi tamu jangan takut. Kalau nyugi tamu jangan takut. Itu yang dimakan rezekinya dia sendiri. Kalau dia enggak suka enggak akan dimakan. Tenang aja kamu. Ya, itu rezekinya dia sendiri. Nah, bonusnya apa? Ketika tamu ini pulang, tamunya pulang bawa dosanya orang-orang yang punya rumah. Jadi dosa kita dibawa pulang tamunya, bukan dibawa pulang jadi dosa tamunya, bukan. Tapi seiring perginya tamu, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai ada satu orang Arab pedalaman itu mengatakan kepada budaknya, ya, mengatakan kepada budaknya, "Aukit ya gulam. Aukit ya gulam, wahai budakku, nyalakan api unggun. Nyalakan api unggun. Fa innal lail, karena malam ini lail zur. Malam ini adalah malam yang anginnya kencang. Malam yang anginnya kencang. Kenapa disuruh menyalakan api unggun di malam yang anginnya kencang? Karena nanti banyak musafir mau cari perlindungan, cari tempat berteduh. Fa in jalabat dhaifan fa antahur. Kalau nanti api unggun yang kamu buat itu bisa mendatangkan satu tamu, kamu saya merdekakan. Coba bayangkan, kalau pembantu kita bawa tamu ke rumah kita kasih hadiah atau kita marahin? Hah? Yang mana ini? Nah, apalagi tamunya bawa map gitu ya. Tamunya bawa map. Ini pembantu kita bawa tamu, tamunya bawa map. Ini kita kasih hadiah atau kita marahin ini? Mestinya kamu bilang tidur tadi. Kenapa dimasukkan dan seterusnya? Ini justru enggak. Masyarakat Arab tempo dulu, kalau sampai membawa tamu api unggun yang kamu pasang, kamu saya merdekakan. Sampai sekarang ini, ya di antara kelebihan yang ada dimiliki oleh orang-orang di Arab sana, suka sama tamu. Sehingga kalau disuguhi makan, tamunya enggak mau makan, sampai sumpahnya itu aneh-aneh. Ya sumpahnya aneh-aneh. Nah, ini budak ini diikat, minta tolong majikan saya, suruh bebaskan saya. Oke, saya tolong kamu. Disugi makan, tamu satu makannya luar biasa. Beda dengan kita, tamunya banyak makannya sedikit. Ini tamunya satu, sembelihkan kambing, dijamu luar biasa. Kenapa? Yang dimakan itu rezekinya dia. Udah punya dia sendiri, yakin seperti itu. Nah, gak mau makan dia. Tamunya ini gak mau makan. Kalau tamu gak mau makan, itu berarti tamunya merasa makanannya mengandung sesuatu, berarti musuh ini. Merasa dipermalukan nih, yang tuan rumah merasa dipermalukan. Silakan makan. Jawabannya, saya tidak akan makan kecuali setelah kamu penuhi permintaan saya. Minta apapun saya kasih. Makan. Coba bayangkan, sudah makan dipaksa pula ini. Ini biasa atau luar biasa? Kalau kita gendang mulai. Biar segera pergi. Tapi yang namanya tamu benar loh ya. Tamu dalam anata tamu. Nah, akhirnya dia ngomong, saya minta tolong budak yang di luar itu kamu bebaskan, jangan diikat lagi. Minta yang lain, jangan yang itu. Tadi kan bilang minta apapun saya kasih. Tapi setelah dikasih, ya minta permintaannya ditunjukkan, budak yang itu tolong dibebaskan. Yang punya rumah bilang, semua kamu saya kasih, kecuali yang itu jangan, ganti yang lain. Enggak, saya kalau enggak itu, saya enggak mau makan. Saya tidak mau makan. Akhirnya karena menghormati tamunya, budaknya itu dibebaskan. Ya dibebaskan, biar tamunya mau makan. Kalau kita gimana? Ruwet, ribet, disuguhi gaya. Ya kan? Ini menjengkelkan orang ini. Sudah disuguhin, disiapkan, masih enggak gaya. Akhirnya dicek, apa kesalahan budak ini? Budak ini seorang hadi. Suaranya enak. Ditanya, kenapa kamu sampai dihukum? Iya, saya ini tugasnya ekspedisi bawa barang-barang majikan saya naik unta, banyak unta. Waktu itu ekspedisi 100 unta. Bawa 100 unta, muatannya sangat banyak. Nah, jarak yang saya tempuh itu naik unta, jalan normal 3 hari perjalanan. Normal 3 hari perjalanan. Karena kemarin saya nyanyinya enak luar biasa, pulang pergi cuma 1 hari perjalanan. Ya, pulang pergi 1 hari perjalanan. Ontanya ngebut, ontanya semangat. Cuman yang jadi masalah, begitu saya sampai rumah majikan saya, ontanya 100 itu 99 mati. Tinggal satu. Jadi majikan saya ruginya luar biasa. Gara-gara ini suaranya enak. Suaranya enak. Zaman sekarang kita enggak nemu ya. Kalau mau naik mobil cari penyanyi dulu repot. Makanya pakai MP3. Ya, pakai MP3. Makanya orang yang enggak suka musik hatinya mati. Ya, musik itu bagian daripada Islam. Musik yang benar ya, bagian daripada Islam. Yang namanya bambu bergesekan di tepi sungai itu jadinya musik, gemerici air itu musik. Nah, Nabi SAW punya hadi. Rasulullah juga punya tukang nyanyi. Ini kadang enggak dipahami umat Islam. Rasulullah juga punya penyanyi khusus untuk ngiringi unta. Karena Nabi Muhammad SAW juga suka bepergian untuk dakwah, untuk perjuangan, ya kan? Suatu ketika Nabi SAW jalan dengan rombongan untanya, maka Rasul mengatakan, Rifkon bil Qawarir ya Anjasyah, Okamakola Sallam. Wahai Anjasyah, namanya Anjasyah. Hadinya itu namanya Anjasyah. Rifkon bil Qawarir. Wahai Anjasyah, kamu nyanyinya jangan enak-enak banget. Nyanyinya jangan terlampau enak. Hati-hati. Ini unta kita ini di atasnya banyak barang pecah belah. Banyak barang pecah belah. Apa barang pecah belah yang dimaksud? Karena dalam rombongan itu ada beberapa wanita. Ada beberapa wanita. Sebagian ulama mengatakan lagi hamil. Jadi nanti kalau suaranya enak, untanya kebut. Sehingga nanti bisa kontraksi gitu ya. Bisa keguguran. Makanya sama Rasulullah SAW suruh mengurangi keindahan suaranya. Biar yang naik selamat. Pendapat yang kedua, hati-hati nih, banyak perempuan tuh di atas unta. Nah, kalau suaramu kemerduan nanti dia jatuh cinta sama kamu. Ini hati-hati Ali ini, jangan merdu-merdu. Nah, banyak perempuan jatuh cinta repot karena udah punya istri dia. Ya. Baru satu. Kuotanya masih 3 ya. Ya. Cuman mau nambah satu tuh izinnya, surat izinnya enggak keluar-keluar. Ini suaranya enak, masyaallah. Nah, lagu ini lagi yang nyanyi ini ngomong gimana syairnya awal biar saya enggak salah. Teksnya coba Ali dibaca teksnya. Ini dibilang nikah lagi langsung enggak bisa baca teks ini. Langsung lupa itu. Ya hadisir waidan wanshud amam rakbi في الركب لي عريب أخذوا معهم قلبي. Stop. Ya, gak usah nyanyikan, jangan indah-indah. Nanti banyak yang mabuk. Awalnya dibaca biasa. Ya hadi sir ruwaida. Ya hadi sir ruwaida. Ya. Wahai penyanyi yang mengiringi unta, sir ruwaida. Jalannya pelan-pelan saja. Maksudnya nyanyimu jangan enak-enak, pelan-pelan. Terus wangshud amamar rakbi. Nah, kamu nyanyinya di depan. jangan di belakang. Namanya pengiring itu di depan, kamu di depan sendiri. Makanya kalau di belakang, ya di depan harusnya nyanyi. Gak mau nyanyi, belakang. Ini loh ya, di depan sini loh ya. Kalau cuma ngelamun, domblong ini belakang aja. Di depan harus nyanyi. Sirwaida, wanshut amamar rugby. Dan nyanyilah di depan rombongan nih, depan kafilah. Lanjut. Fir rugby li uraibun. Nah, di rombonganku ini ada orang-orang Arab. Orang Arab yang dimaksud orang dari pedalaman ya. Orang-orang dari pedalaman. Lanjut. Akhadhu ma'ahum qalbi. Nah, ini orang-orang pedalaman ini sudah merenggut hatiku. Orang-orang pedalaman ini sudah merenggut hatiku. Lanjutkan. Man li idza akhadhu li qalbi. Sekarang siapa yang bisa nolong saya kalau hati saya sudah dirampok sama mereka? Siapa yang bisa nolong saya kalau hati saya sudah direnggut sama mereka? Siapa yang bisa nolong saya kalau hati saya diambil sama mereka? Begini, Anda laporan ke polisi. Lapor Pak, iya, apa? Lapor kehilangan hati. Kata polisinya apa? Gila kamu stres. Mau laporkan kehilangan hati, susah ngembalikannya, betul kan? Nah ini dia lagi lapor, nih hati saya lagi hilang, diambil sama orang-orang pedalaman yang ada dalam rombongan saya. Artinya apa? Dia lagi jatuh cinta, kekasihnya ada dalam rombongan ini. Jadi kamu nyanyinya pelan-pelan saja, biar gak cepet sampai tujuan gitu. Biar gak cepet sampai tujuan, lagi asyik sama kekasihnya. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta, gak mau pisah sama kekasihnya. Betul tuh betul. Jadi duduk, itu kok betulnya ada yang keras. Betul, semangat bener tuh betulnya. Nah, orang yang lagi jatuh cinta, itu kalau duduk sama kekasihnya berjam-jam, rasanya cuman sesaat. Tapi kalau orang duduk sama yang dibenci, sesaat rasanya berjam-jam. Gitu kan? Lanjut. Syatatuni fil bawadi akhadhu minni fuadi. Sakno, sakno. Ini kalau yang tahu terjemahnya ngelosok. Sakno, sakno ini. Syatatuni fil bawadi. Suara saya lumayan ya? Nah, lumayan. Syatatuni fil bawadi. Itu orang-orang Arab pedalaman itu sudah memporak-porandakan hati saya di tengah hutan belantara, di tengah padang Sahara. Ini punya hati begini nih, hati saya direnggut, hati saya diambil kok di tengah padang Sahara. Udah di tengah padang Sahara ya, hatinya hilang, dan orang-orang itu yang menyebabkan hati saya hilang. Lanjut dulu. Ini nanti biar ngerti cinta itu apa nih, biar paham nih. Lanjut. Man li idza akhadhu li qalbi. Lanjut, itu masih yang sama tadi. Rifqan rifqan bi yahadi. Rifqan rifqan bi fuadi. Terus man li idza akhadhu li qalbi. Nah, terus dia ngomong sama yang nyanyi, "Wahai penyanyi, tolong jaga hati saya. Tolong jaga hati saya. Hati-hati sama hati saya. Please help me. Kalau nyanyimu tuh enak, nanti saya ingat sama kekasih saya, tambah gila saya. Saya tambah gila. Terus yang bisa nolong saya siapa ini? Tidak ada yang bisa nolong. Makanya udah kamu nyanyinya jangan terlampau enak. Nanti akhirnya saya semakin terbayang kekasih saya, semakin gila lagi saya, nggak kuat saya." Lanjut. Wa ta'addab fi himahum la wa la ta'syak siwahum. Nah, terus dia ngajari ini. Orang tuh kalau udah jatuh cinta pada orang-orang soleh, ini kan dia ngasih gambaran ya, ngasih gambaran hatinya ini direnggut sama aulia ussolihin. Hatinya direnggut sama aulia ussolihin, diambil sama orang-orang soleh. Jadi dia sudah apa ya? Galau. Nah, ini nih kata yang paling tepat. Galau, gak bisa nyaman, gak bisa jenak, karena hatinya bersama orang-orang soleh, sedangkan dia jauh dari orang solehnya. Jadi kalau dia gak deket sama orang soleh tadi, rasanya gak karuan. Nah, ketika penyanyi itu menyanyikan lagu-lagu tentang orang-orang soleh, jadi keingat lagi, semakin galau dia, semakin galau, semakin gak enak. Nah, kalau udah seperti itu, siapa yang bisa menolong? Lanjutkan. Fahumu lishifa liqalbi. Nah, fata'addab fi himahum. Dikasih tahu, kalau kamu udah berada di kemah, di wilayahnya orang-orang soleh, ta'adab, yang sopan dong. Nih kamu di wilayah mereka yang sopan. Fala ta'syak siwahum, jangan merindukan yang lain. Jangan merindukan yang lain. Wong kamu lagi di rumah kekasihmu kok merindukan kekasih yang lain. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar kan? Ini di tempatnya orang soleh kok masih merindukan dunia, merindukan apa namanya hawa nafsu, merindukan yang enggak-enggak gitu. Sedangkan di hadapannya ada orang-orang soleh. Ini di majelis dimanapun sama. Oh, kita di majelis kok masih merindukan yang di luar majelis. Di maulid merindukan yang di luar maulid. Baca Al-Quran merindukan yang lain. Ta'adab fi mahum. Kalau dalam lingkungannya orang-orang soleh, kamu yang beradab, jangan merindukan kecuali mereka. Ya ilahi ya mujib. Stop. Nah, kemudian tadi dikatakan mereka itu orang-orang soleh syifa li qalbi. Ya obat saya cuma itu, orang-orang soleh itu ketemu sama mereka, mendengar kisah tentang mereka itu obat. Habib Ali dalam syairnya Sabil Maulid yang kita haul ini besok dia haul di Masjid Riyadh, kita hadir semua untuk mengenang Habib Ali, pernah mengatakan idza alimal usyaku da'i faqul lahu. Kalau para perindu itu lihat saya sakit, tahu saya sakit, ngerti kalau saya sakit, kata Habib Ali, kalau para perindu ngerti saya sakit, faqul lahum, maka sampaikan kepada mereka semua bahwa saya liqa ahbabi qalbi, berjumpa dengan orang-orang yang kucintai itulah obat bagi sakitnya hatiku. Bur'an li illati, itu akan jadi obat untuk penyakitku. Jadi ketemu sama yang dicintai itu obat, ya obat. Makanya kalau ada orang ketemu sama kekasihnya kok enggak mau, ketemu sama kekasihnya kok apa ribet, ketemu sama kekasihnya kok angel, ketemu sama kekasihnya kok pakai alasan macam-macam, berarti enggak cinta dia. Ya kalau cinta itu seperti untanya orang-orang. Ini nanti saya terangkan. Jangan sekarang, lanjutkan dulu. Ya ilahi, ya ilahi ya mujibu. Ya ilahi ya mujibu. Fabi taibata li habibu. Wahai Tuhanku, wahai yang maha mengabulkan doa, di kota Taibah. Taibah itu nama lain untuk Madinah. Di kota Madinah li habibu, saya punya kekasih. Di kota Madinah saya punya kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arju yashfa' lana min dambi. Aku berharap beliau mau memberikan syafaat untuk kita semua agar Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kita semua. Itu harapannya. Udah sampai di situ. Dulu menurut riwayat, karena orang-orang dulu itu kalau mau ke Madinah itu kan naiknya unta. Unta yang biasa disewa untuk mengantarkan jamaah ziarah ke Madinah, itu kalau sudah dekat kota Madinah, yang di depan sendiri ataupun yang di tengah ataupun yang di belakang, semua melepaskan tali kekangnya. Jadi dekat kota Madinah tali kekangnya dilepas. Kenapa? Ontanya sudah tahu jalannya harus kemana. Ontanya sudah ngerti jalannya harus kemana. Jadi nggak perlu dibilang kanan kiri, nggak. Ontanya sudah ngerti. Sehingga ini tali kekang dilepaskan dan ontanya kalau udah dekat kota Madinah langkahnya itu cepet ngebut. Kenapa? Onta saja rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, onta rindu pada Rasulullah. Sehingga ada satu kisah nyata, ada orang yang punya biro travel perjalanan ziarah ke Madinah. Suatu ketika dia udah semakin lanjut usia, berhenti. Ya, dia berhenti, tidak membuka biro lagi. Enggak buka travel itu. Nah, travelnya dulu naik onta. Karena dia berhenti, maka ontanya tidak ke Madinah lagi. Ontanya enggak ke Madinah lagi. Nah, setiap bulan Maulid dia punya kebiasaan kalau masuk bulan Maulid dia pasti bawa rombongan ke Madinah. Nah, subhanallah, itu masuk bulan Maulid ontanya itu datangi dia. Ya. Yang menjejakkan kakinya. Jadi seperti mengingatkan itu. Dan tidak pergi itu, terus begitu. Akhirnya majikannya paham, "Oh, ini bulan Maulid, biasanya ke Madinah." Akhirnya majikannya naik unta itu sendirian berangkat ke Madinah. Ya, berangkat ke Madinah. Sampai suatu ketika, ya, onta ini dilepaskan. Onta ini dilepaskan. Dibebaskan di padang sahara, bebas, merdeka. Udah, saya udah tua, enggak bisa ngurus kamu, udah kamu nih merdeka. Makanya kita kalau melihara kucing, ya, atau melihara burung itu harus hati-hati. Ada orang melihara burung ditaruh di kurungan, enggak dikasih makan, mati kan dosa, ya. Nah, sama juga kalau melihara kucing, enggak boleh dikurung di rumah kalau enggak dikasih makan. Dia harus bebas, biar keluar, biar cari makan sendiri. Nah, karena ini yang punya onta merasa enggak sanggup, maka ontanya dibebaskan, biar cari makan sendiri. Tapi subhanallah, tiap tahun onta itu kembali. Tiap tahun onta itu kembali, dan kembalinya di bulan Maulid. Ngapain? Ngajak majikannya berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika majikannya meninggal dunia. Majikannya meninggal dunia. Di bulan Maulid, ontanya mendatangi rumah majikannya. Mendatangi rumah majikannya. Enggak keluar tuh majikannya, udah mati, udah meninggal, enggak keluar. Tetangganya yang lihat ulah unta itu paham, ini kangen sama majikannya. Akhirnya dituntun dibawa ke makam. Dibawa ke makam majikannya itu. Nah, untanya akhirnya sedih murung, lihat makam itu murung, akhirnya untanya jatuh dan ikut mati juga. Nah, ini memang suatu kisah nyata yang susah diterima oleh akal orang-orang yang enggak punya cinta. Tapi kalau orang yang punya cinta, mudah untuk menerima kisah yang seperti ini. Juga namanya kisah, percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Nah, itu ceritanya orang-orang soleh. Jelas jadi ya, hadisir ruwaida. Ini orang kalau udah cinta sama orang-orang soleh itu ya gitu. Ada galonya, kepengen ketemu, rindu, kangen. Orang kangen kok gak galau kan, gak mungkin ya. Nah, kangen sama orang soleh, ya datengin makamnya, ziarahin. Kangen sama Rasulullah, ya udah baca solawat, hadir majlis solawat. Pergi ke Madinah, ziarah ketemu Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan. Silahkan yang sudah dapat kopi, diminum kopinya. Ya sudah habis. Joknya jangan lupa, bagian tim jok. Komarun. Rebana besar. Wa ajmal minka lam tara qattu ayn wa atyab minka lam talid nisa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعن نوالها كل العباد وعن نوالها كل العباد نوالها كل العباد حبيب الله يا خير يا pecinta maulid, pecinta solawat, insyaallah kenal lagu ini ya. Komarun. Apa artinya komarun? Bulan, rembulan. Coba diganti rembulan. Enak enggak? Nah, enak. Nah, enak. Itu loh bahasa Arab tuh beda. Ya. Makanya orang yang orang Islam enggak cinta sama bahasa Arab itu Islamnya dipertanyakan. Wong Islam kok ora seneng karo bahasa Arab itu ya, cintanya dipertanyakan. Harus ya, harus mencintai bahasa Arab. Karena itu bahasa Arab sama Allah dijadikan bahasanya Al-Qur'an. Kenapa? tidak ada bahasa yang bisa menunjukkan paling paling lengkap gitu dari semua bahasa. Memang tidak ada yang bisa mewakili maksudnya Allah. Enggak ada ya. Makhluk kok mewakili maksudnya Allah kan enggak ada. Tapi yang paling bisa dipakai untuk mengutarakan maunya Allah itu bahasa Arab. Memang istimewa. Bahasa Arab tuh nama macan aja ada 1000. Namanya macan tuh macan, singa, harimau itu ada 1000. Kalau kita kan paling macan tutul, macan kumbang, macan apalagi? Apa? Oh itu penyanyi itu. Trio macan. Itu penyanyi kalau itu. Jadi bahasa Arab memang luar biasa. Komarun, bulan. Tapi kalau di Indonesia kan jadinya enak enggak? Enggak enak. Oh bulan, oh, enak. Apalagi suara saya lebih enak. Nah, lagu ini merupakan ungkapan seseorang yang pengen menjelaskan ya betapa mulianya zatnya Nabi Muhammad SAW. Gak bahas ruh, ini gak bahas ruhnya Rasulullah SAW, tapi membahas fisiknya Nabi Muhammad SAW. Maka diawali dengan Qamarun, rembulan dikala purnama. Yang buat syair ini membayangkan Nabi SAW seperti rembulan, bukan matahari. Kenapa bukan Samson, lain kan? Samson, nanti jadinya Samson. Nah ini Samson, bukan, tapi pakai Qamarun, rembulan. Kenapa rembulan? Karena cahaya rembulan yang dikala purnama atau enggak purnama, cahayanya itu enak. Cahayanya enak, cahayanya teduh, yang lihat juga semakin asyik. Anda lihat matahari kelamaan senang atau menghindar? Enggak mungkin, matahari. Ya kan, atau begini. Tapi kalau lihat rembulan, indahnya subhanallah. Subhanallah, kan gitu ya. Semakin senang lihatnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Semakin dilihat, semakin sedap. Semakin dilihat, semakin indah. Semakin dilihat, semakin menyenangkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Cahayanya terangnya luar biasa, tapi tidak menyilaukan. Aneh kan? Terangnya mengalahkan sinar matahari, tapi tidak menyilaukan. Itu Nabi Muhammad SAW. Qamarun. Jadi sekujur tubuh Rasulullah itu cahaya. Semuanya. Tangannya cahaya. Makanya kan ada doa fajar itu. Doa fajar. Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah di sebelah kananku cahaya. Jadikan di sebelah kiriku cahaya. Jadikan di depanku cahaya. Jadikan di belakangku cahaya. Jadikan di atasku cahaya. Tahti, jadikan di bawahku cahaya. Waja'alni nuro. Dan jadikan aku cahaya. Ya, jadikan aku cahaya. Memang Nabi Muhammad SAW itu kan doanya pasti kabul ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kanannya cahaya, kirinya cahaya, depannya cahaya, belakangnya cahaya, atasnya cahaya, bawahnya cahaya, seluruh tubuhnya udah menjadi cahaya. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan tadi wala dhillul lahu bal kana nura SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan dimanapun tidak pernah ada bayangannya. Belkana nur, beliau cahaya. Masa cahaya punya bayangan? Jadi Rasulullah kalau jalan gak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya yang paling bercahaya dari makhluk Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau cahaya ketemu cahaya yang lebih kuat, itu yang bisa menimbulkan bayangan. Betul kan? Nah, cahaya Rasulullah ketemu cahaya matahari, kuat cahayanya Rasulullah, maka matahari tidak bisa membuat bayangan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami? Paham? Ya udah, selesai pengajian. Majlisnya selesai. Nur, hikmahnya apa? Hikmahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sampai tidak ada bayangannya. Hikmahnya apa? Karena Rasulullah ini dikatakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang di sekitarnya Rasulullah SAW ketika menghina Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, apa ini Nabi, apa ini Rasul, jalan di pasar yamshi fil aswaq. Ya masuk ke pasar. Nabi kok bisnis? Nabi kok cari duit? Nabi kok mau masuk ke pasar? Nabi kok mau kumpul sama orang-orang rendah? Nabi itu mestinya dalam bayangannya mereka, Nabi itu terbang. Nabi itu bisa punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang dalam benak mereka. Ini Nabi aja lah. Maka dikatakan Rasulullah itu manusia, manusia. Jangan salah ya. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian. Artinya kalian manusia, aku manusia. Jangan kita jadi oon. Oh, Rasulullah itu manusia seperti kita kok. Jangan salah loh ya. Aku manusia seperti kalian. Maksudnya kalian manusia, aku manusia. Benten tapi mas, beda sekali. Kamu manusia aja. Apa Rasulullah manusia yang bagaimana? Paham? Makanya jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan Rasulullah kan manusia. Beliau manusia. Iya, beliau manusia, kamu manusia. Tapi bedanya luar biasa. Apa itu bedanya? Contoh, misal saya ada orang ngomong begini, Bapak, jabatannya apa Pak? Kerjaannya, oh saya ini pelayan. Bapak pelayan? Iya. Sama dengan kamu pelayan mas. Kebetulan yang ngomong ini seorang pelayan restoran. Saya pelayan. Sama dengan kamu mas, pelayan. Bapak pelayan di mana? Saya melayani seluruh negara se-Indonesia Raya. Saya melayani selama 5 tahun. Saya mau nanya, berarti siapa dia? Presiden. Sama enggak dengan pelayan restoran? Sama enggak? Enggak, tapi presidennya ngomong, saya sama dengan kamu. Sama-sama pelayan, cuman beda kelas. Beda kelas. Nabi Muhammad SAW ngomong, saya ini manusia seperti kalian. Cuman bedanya, beliuha. Tapi diberi wahyu. Nah, kalau manusia diberi wahyu sama atau beda jauh? Bukan jauh, pol. Bedanya luar biasa. Kalau diberi wahyu berarti dijamin masuk surga. Kalau diberi wahyu gak mungkin disentuh api neraka. Kalau diberi wahyu berarti diberi mukjizat. Kalau diberi wahyu berarti ruhnya paling hebat dibanding manusia yang lain. Kalau diberi wahyu berarti fisiknya gak sama dengan manusia biasa. Kalau diberi wahyu berarti dia diajak bicara malaikat Jibril alaihis salam. Kalau diberi wahyu berarti bisa melihat alam akhirat. Lah kamu manusia enggak dapat wahyu, fisikmu biasa, ruhmu biasa, matamu biasa, mulutmu biasa, telingamu biasa, layaknya manusia biasa. Itu kalau beruntung. Kalau enggak beruntung lebih buruk dari manusia biasa. Kalau saya diberi wahyu lebih dari yang lain. Paham? Jadi Rasulullah manusia. Jangan ngomong manusia biasa, salah. Nah ini kalimat kurang ajar. Rasulullah SAW itu manusia biasa. Ini kalimat kurang. Kok ngomongnya gak enak gitu? Kalau ada orang bilang Rasulullah itu manusia biasa, berarti manusia ini yang ngomong kurang. Kurang pendidikan. Kurang paham. Kurang pinter. Kurang mudeng. Kurang ngerti. Pokoknya kurang semua. Kurang. Kurang mutu. Kalau ngomong seperti itu. Enggak ada. Rasulullah itu manusia biasa. Muhammadun basyarun. Bukan Muhammadun basyarun biasa. Enggak ada. Sallallahu Nabi Muhammad SAW basyar manusia. Artinya apa? Ya makan, ya minum, ya menikah, ya tidur, ya bangun, ya bisa kena panah, bisa terluka. Manusia. Tapi bukan manusia biasa, manusia yang super luar biasa. Kenapa? Karena diberi wahyu. Selain diberi wahyu, berarti kan Rasul Nabi ini ternyata yang paling tinggi tingkatan Nabi dan Rasulnya. Berarti beliau manusia yang super luar biasa. Makanya punya keistimewaan. Satu, yang disebutkan di Komaroni. Tangannya itu waqaful mustaka kalwardi nadi. Telapak tangan Nabi Muhammad SAW itu seperti kita tahu bunga mawar. Harum enggak? Harum. Telapak tangannya Rasulullah itu enggak pakai minyak wangi, harum. Telapak tangan kita pakai minyak wangi, salah parfum. Jadi ada loh telapak tangan tuh kalau dikasih parfum, parfumnya harum, kena telapak tangan jadinya rusak. Ada enggak? Ada, karena enggak cocok sama kulitnya. Makanya orang kalau beli parfum, itu dia cari yang cocok sama kulitnya. Dioleskan, oh ini semakin nanjak aromanya. Dioleskan, kok hilang aromanya? Dioleskan, aromanya berubah. Kulitnya bisa ngerubah aroma ini. Udah dikasih parfum aja aromanya berubah, apalagi enggak dikasih. Keluar keringatnya, Masya Allah, aroma itu. Keluar keringat juga beraroma. Telapak tangan Nabi SAW galwardi, seperti bunga mawar, harumnya luar biasa. Maka dikatakan tadi, kalau masjid ayadi, kalau tangan-tangan, telapak tangan-telapak tangannya para sahabat, ya, atau telapak tangannya Rasulullah menyentuh, ya, menyentuh seseorang, menyentuh sesuatu, maka yang disentuh itu jadi harumnya luar biasa. Yang disentuh jadi harum. Kenapa? Karena yang menyentuh super harum. Bisa dimengerti ini? Bisa. Nah, saya mau cerita dikit boleh? Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Dari tadi cerita terus. Buat nanti insya Allah jam 10 selesai. Kemudian masing-masing silahkan nikmatin tuh ada gambus di masjid Riyad. Yang pengen tari zafin masjid Riyad tuh. Masih ada gambus mungkin sampai jam 11 biasanya. Atau setengah 12. Dinikmatin yang pengen belanja keliling tuh. Nah, yang pengen tidur tinggal geletak di sini. Plek tidur. Ya, perempuan area atas, laki-laki area bawah. Jadi ada laki-laki di atas berarti perempuan. Paham ya? Jadi mas-mas tidurnya masih di atas, turun ke bawah. Mbak-mbak yang di bawah pindah ke atas. Jadi atas untuk perempuan, bawah di sini untuk laki-laki. Kecuali teman-teman saya tim IT, memang tugasnya di atas. Ya, tugasnya di atas. Nah, kalau lantai 3 untuk laki-laki. Kalau dia mau ke lantai 3 itu khusus buat laki-laki. Perempuan dilarang naik ke lantai 3, bahaya. Lantai 3 itu buat teman-teman saya nanti mau nongkrong di lantai 3. Insyaallah. Di sini saya larang merokok kecuali orang yang saya izinkan. Jadi kalau Anda tidak mendapat izin dari saya untuk merokok, maka haram hukumnya merokok di raudhah. Kecuali yang saya izinkan. Nah, daftar yang saya izinkan adanya sama saya. Jadi kalau Anda enggak punya daftarnya, jangan coba-coba merokok di raudhah, karena pasti saya matikan rokoknya. Ini kalau Gusmus ini mau 200 pak boleh ini. Ini dapat izin resmi dari saya seumur hidup. Ini Gusmus bebas, mau ngapain bebas. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau udah bisa seperti beliau rambutnya panjang boleh. Nah, itu baru satu contoh loh ya. Belum yang lain nanti insyaallah. Lanjut. Apa tadi? Telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dengar cerita, ya, dengar cerita ini kisah nyata, ada seorang Syarifah, salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, bertemu kakeknya. Maka ketika melihat Rasulullah, itu mencium tangannya Rasulullah. Cium. Ya, hidungnya. Bangun tidur, itu aroma wangi yang nempel di hidungnya itu 3 hari enggak hilang. Wanginya luar biasa, itu enggak hilang. Jadi betul-betul tangan Rasulullah itu harumnya luar biasa. Kalau kita lihat bukan cuma telapak tangan, seluruh tubuhnya Rasulullah mengharum, tapi yang sering berinteraksi dengan manusia adalah telapak tangan. Makanya dulu anak-anak kecil itu bisa diketahui barusan ketemu Nabi SAW atau enggak ketemu. Nah, yang barusan ketemu Rasulullah SAW, ya, itu aromanya harum luar biasa. Kenapa? Rasulullah SAW suka ngelus-elus kepalanya anak-anak. Suka. Nah, ini kepalanya kena elusan Nabi SAW. Nah, kalau anak sekarang kena elusan kepala kita, berubah aromanya. Berubah aromanya. Karena tangan kita ini aromanya enggak karuan. Aroma pecel, aroma makan. Ini adab makan ada ya. Kalau makan sunnah pakai tangan, tapi ada adabnya. Adabnya apa? Sebelum makan cuci tangan, selesai makan cuci tangan. Jangan selesai makan kemudian cuma lap-lap, ketemu Habibnya, Ustadznya kayak kita sunnah berjabat tangan bekas sambal terasi. Insyaallah. Ini kiainya, Habibnya, Ustadznya dikasih aroma terasi, kemudian berkata sunnah Nabi. Kurang ajar kan? Ini orang enggak paham, ini gagal belajar. Makanya kalau belajar yang tuntas, belajar yang yang tuntas. Pernah seorang ulama itu kalau makan pakai sendok, enggak pakai tangan langsung, tapi pakai sendok. Orang yang makan pakai sendok itu apa, selama dia pakai tangan kanan menjalankan sunnah. Sunnah apa? Makan pakai tangan kanan, tapi dengan bantuan sendok. Kalau tangan kanan langsung tanpa sendok, dapat dua sunnah. Udah dengan tangan kanan, dia tanpa sendok. Nah ini pakai sendok. Terus ditanya, kenapa kalau makan kok pakai sendok terus? Enggak pakai tangan langsung. Jawabannya, tangan saya ini kalau habis makan sering dijabat tangan sama orang. Saya enggak mau nanti akhirnya membuat tangannya orang itu bau atau hidungnya orang bau gara-gara tangan saya yang cucinya kurang bersih. Nah, ini dapat pahala dari sisi yang lain. Makanya jangan menghukumi orang dengan asal lihat gitu, kemudian Habibnya enggak ikut sunnah makan pakai sendok. Ini santri kurang ajar. Karena udah sok dulu. Enggak tahu alasan dibalik semua itu. Ikhwani rahimakumullah. Ini telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Harum luar biasa. Kemudian tadi disebutkan Rasulullah kalau jalan itu tidak ada bayangannya. Hikmahnya apa? Tadi kan ya, hikmahnya karena kalau Rasulullah SAW jalan kemana-mana ada bayangannya, nanti kalau ada yang menginjak bayangan Nabi Muhammad SAW tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena bayangan Rasulullah adalah bagian dari diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menginjak bayangan Rasulullah sama dengan menginjak Rasulullah. Gak mungkin Allah menghinakan kekasihnya. Gak mungkin Allah meletakkan kasihnya untuk diinjak-injak. Makanya sama Allah sampai bayangannya saja tidak diizinkan ada, biar tidak terletak di lantai, di tanah yang bisa diinjak-injak orang. Kalau kepala kita, bayangannya bisa diinjak siapapun. Ya bisa diinjak siapapun, itu hikmahnya. Nah, kalau kemarinnya diterangkan sekarang semuanya, tahun depan saya mau ceramah apa lagi? Jadi dikit-dikit, ganti lagu. Ini udah mulai bingung ini, lagu apa lagi? Itu tadi pukulan yang ada di Raudhah ini di tempat lain ada enggak? Coba pukulannya tadi Komarun. Pukulannya aja. Tabuhannya. Biar tahu. Ini oleh-oleh. Ini cari di tempat lain ada, tapi adanya jauh. Ini saya belajar dari jauh. Jangan dikira anak-anak ini bisa nabung, enggak bisa mereka. Enggak bisa. Saya juga enggak bisa. Terus kita ajarin jadi bisa. Coba. Keras. Ini saya ambil ilmunya dari Aceh. Ya, ini pukulannya teman-teman yang ada di Aceh. Di Aceh itu ada rebana namanya apa tuh teman Aceh? Hah? Rafa'i. Jadi rebananya Aceh itu kalau tidak salah namanya Rafa'i. Itu dari Thariqah Rifa'iyah. Jadi rebananya namanya Rafa'i. Sekarang yang buat itu seperti dulu sudah langka. Karena kalau buat rebana ada upacaranya. Pohonnya khusus. Itu pohonnya ditatah ya, batangnya itu dipahat sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Dan itu yang mahat syaratnya harus sambil zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak. Nah itu biasanya setelah sekian puluh hari baru selesai satu lingkaran. Itu ditunggu, nanti dia akan meledak sendiri itu. Lepas. Nah lepas, ya itu nanti jadi bahannya untuk buat rebananya itu. Rafa'i namanya. Nah yang udah lubang itu harus ditutup. Ya disembuhkan. Jadi pohon yang terluka akibat dipahat tadi disembuhkan, ditutup lagi. Nutupnya juga dengan zikir. Sehingga rebanannya asli Aceh Rafa itu, yang masih asli dulu-dulu itu kalau dipukul, dipukul di sini, ditaruh rebana di sana jarak 100 meter, maka di sini dipukul, dung, yang di sana bergetar. Dung. Karena buatnya dengan la ilaha illallah. Sekarang buat rebana, fulus, fulus, fulus, fulus. Duit, duit, duit, duit. Lah yang nabu juga sama, mangan, mangan, mangan, mangan. Makan, makan. Ya kurang rasanya, enggak kerok. Rasa, ulangi. Ulangi mukul yang benar. Iya. Ayo. Pukulan Aceh tapi pakai yang benar. Hatinya dibagi, tangannya dipukulkan. Saya kan cuma ngomong enak, yang praktek yang susah. Ayo. Qamaru udah cukup siang. Beda kan? Beda. Jadi kalau orang pakai hati itu pukulannya berbeda. Ibarat pencak orang main silat, tenaga dalam sama tenaga biasa berbeda. Ya, perlu ada dari sini. Nah, ini lagu Komaron tadi pukulannya saya ambil dari Aceh. Mungkin kalau cari di tempat lain yang model begini enggak ada. Mungkin. Betul Ali? Ya, sekarang mulai ditiru orang-orang ya. Mulai ditiru. Lanjutkan lagu berikutnya. Monggo yang udah dapat nasi bungkus dimakan aja. Ya, kalau mau dimakan nanti juga boleh. Jangan lupa yang makan bungkusnya dibawa keluar di depan ada tempat sampah, nanti dibuang di tempat sampah. Teman-teman disiapkan tempat sampahnya, plastik sampahnya. Masih ada 19 menit. Karena malam ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Nyantai. Da'uni, da'uni unaji habibi wa la ta'dhuluni fa'adli haram wa la ta'dhuluni fa'adli haram da'uni da'uni unaji habibi wa la ta'dhuluni fa'adli haram wa la ta'dhuluni fa'adli haram ta'allam buka ya nuh ya rahab ta'allam buka ya nuh ya rahab wa khud an shujuni durus شجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا عنا مغنى ومن كان مثلي معنى مغنى بحب النبي لماذا يلا بحب النبي لماذا يلا دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدني حرام ولا تعذلوني فعدني حرام بحبك رموني يا جوع عيوني عليك السلام يا جوع عيوني عليك السلام دعوني دعوني ولا تعذلوني فعدني حرام ولا تعذلوني فعدني حرام اللهم صل وسلم وبارك وعلى دعوني دعوني أنادي حبيبي أنادي أنادي دعوني دعوني أنادي حبيبي pakai jim ya دعوني دعوني itu artinya jangan ganggu saya tinggalkan tinggalkan jangan ganggu saya jadi kalau terjemahan bebasnya bukan tinggalkan saya tapi jangan ganggu saya seperti kalau bahasa Inggris leave me alone betul betul kau ini mudeng ae. Leave me alone. Biarkan saya sendiri, jangan ganggu saya. Kenapa? Saya mau ngobrol dengan kekasih saya. Unaji habibi. Saya mau ngobrol. Jadi unaji itu dari kata munajah. Munajah. Doa sama munajah itu berbeda. Kalau doa itu sifatnya masih seperti kurang apa namanya? Akrab. Tapi kalau munajah itu akrab, ngalem, manja. Jadi berdoa dengan manja. Biasanya orang kalau munajah kepada Allah, sifat doanya dengan kalimat ilahi, ilahi, ilahi. Itu namanya munajah. Jadi ngalem, ada manjanya. Nah ini kepada kekasihnya. Ya, siapa kekasihnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'uni da'uni unaji habibi. Tinggalkan saya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya mau ngobrol. Mau ngobrol manja-manjaan dengan kekasih saya. Mau ngobrol manja-manjaan dengan kekasih saya. Jadi bahasanya tentu bahasa lebay. Ya bahasa yang memang lebay. Bahasa yang dianggap berlebih-lebihan oleh orang lain. Orang lain yang dengar nih bahasanya itu lebay banget nih. Bahasanya terlampau berlebih-lebihan. Kenapa? Emang saya lagi manja-manjaan sama kekasih saya. Saya mau ngomongnya itu dengan kalimat-kalimat yang lebay. Itu kalau untuk kekasihnya dalam arti partini, sutinah, ya, romlah, ya, atau sutinah punya kekasih namanya Romi, ya, atau Romeo, atau Partono, ya, atau siapalah kekasih itu. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW gak ada yang lebay. Jangan salah. Untuk Nabi SAW tidak ada kalimat yang berlebih-lebihan. Karena sehebat apapun kita itu mengungkapkan cinta kita dengan bahasa yang paling hebat untuk Rasulullah SAW, itu belum bisa menggambarkan sedikit pun tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan salah. Lanjutkan. Ta'allam juga ya waluh ya hamam. Nah, ini yang dipanggil ya hamam. Kalau tadi angin malam, sekarang ya hamam, burung merpati. Burung merpati ini burung apa ini? Oh, doro, enggak nyambung ini. Biasanya kalau cinta pakai apa? Iya, ini burung yang untuk menggambarkan cinta itu burung merpati. Ta'allam bukaya wa nuh ya hamam. Wahai burung merpati, burung cinta. Burung cinta. Kalau gagak kan burung mati. Enggak cocok. Masuk wahai burung gagak. Enggak. Ini wahai burung merpati yang biasa digunakan untuk simbol cinta. Biasanya kalau ada gambar love, jantung, ada burung merpati. Pantas kan? Gambar jantung kemudian gagak di sampingnya. Mengerikan. Enggak nyambung gitu. Enggak nyambung. Nah ini, burung merpati ini burung cinta. Ta'allam bukaya. Ngomong nih orang ini. Merpati. Pelajari ini. Ya, pelajari ini tangisanku. Merpati, pelajari tangisanku. Wanuh ya hamam. Ayo, sekarang silakan kamu mendengkur. Kalau merpati kan gimana? Mendekur ya, bukan mendengkur ya. Mendekur. Nah, kalau kita bilang berkicolah, wahai burung berkicolah, bernyanyilah. Tapi pelajari dulu nih, bagaimana tangisanku? Bagaimana tangisanku? Lanjut. Wa khud an sujuni durusal gharam. Ini saya ini lagi hati saya enggak enak nih. Saya lagi sedih nih. Ya lagi sedih, lagi galau nih. Kacau hati saya ini amburadul nih. Hati saya amburadul enggak karu-karuan ini. Kamu pelajari, dengan kamu pelajari kesedihan saya ini kamu akan ngerti apa itu cinta. Kamu akan ngerti apa itu cinta. Makanya orang yang pecinta itu wajahnya sendu. Ya, pecinta itu wajahnya sendu. Paham sendu kan? Ini dalam apa ya? Seperti orang yang kurus. Kalau saya kan gemuk nih. Nah, yang kurus, yang wajahnya tampak sedih gitu kan? Itu biasanya orang yang betul-betul lagi dirundung cinta karena dia jauh dari kekasihnya. Lanjut. Ta'allam bukaya wa nuhya hamam. Syakartu bihamril hawa wal gharam. Syakartu. Bukan syin, syakartu lain. Syakartu bihamril hawa wal gharam. Ah, nih. Dia ngomong nih sama merpati. Kamu belajar dari saya ini tentang cinta ini. Dari keluhan-keluhan saya enggak enak hati saya ini kamu pelajari nih. Ini tentang cinta. Kenapa? Saya lagi mabuk. Saya lagi mabuk, tapi bukan mabuk dengan minuman keras, bukan dengan narkoba, enggak boleh ini. Ini mabuknya dengan minuman yang namanya hawa wal gharam. Hawa di sini hawa dalam arti mahabbah, dalam arti cinta. Aku lagi mabuk cinta. Lanjut, nanti saya terangkan. Wa man kana mithli muanna mudanna. Orang yang seperti saya, yang mabuk cinta seperti saya itu pasti sakit. Muanna mudanna, sakit. Orang jatuh cinta itu sakit. Makanya jenengan jangan mau jatuh cinta. Wong judulnya ada juga sudah apa tuh? Jatuh berarti sakit enggak? Mau jatuh kok. Enggak ada naik cinta, enggak ada. Apa jatuh cinta? Kenapa dikatakan jatuh cinta? Karena sakit. Orang jatuh cinta itu sakit, tapi sakitnya enak. Sakitnya enak. Boleh saya kasih contoh? Anda dicubit sama kekasih. Sakit enggak? Sakit. Tapi bilang apa? Ah, lagi. Betul. Tapi kalau yang nyubit bukan kekasih, nyet. Siapa kamu? Sakit dan teriak, ya kan? Kalau yang nyubit kekasih, tapi mintalah lagi sakit, iya lagi. Enak dicubit sakit, tapi enak. Kenapa? Jatuh cinta itu sakit, tapi enak. Siapa yang seperti aku? Mu'anna mudhanna, pasti dia akan sakit. Lanjut. Bihubbin nabiyyi limadza yulam. Nah, kalau cintanya cinta pada Nabi Muhammad SAW, limadza yulam? Kenapa mesti dicaci? Kenapa mesti dimaki? Kalau sampai kurus karena kangen sama Rasulullah SAW. Kalau sampai muji-muji Rasulullah terus gak berhenti. Kenapa mesti dicaci? Lalu orang yang tulis surat buat kekasihnya. Contoh-contoh ya. Boleh ngasih contoh? Boleh gak boleh saya mau ngasih contoh. Emangnya gue pikirin ya. Yang pegang mic saya. Ada orang tulis nih. Buat apa namanya yang disayang itu. Yang melihat rembulan, aku jadi teringat kamu. Sungguh yang rembulan itu jadi jelek ketika aku ingat paras wajahmu. Sabar, sabar, ini baru permulaan. Ya, misal begitu. Selanjutnya lagi, yang udah 2 hari aku gak bisa tidur karena bola mataku dipenuhi oleh wajahmu. Udah ini lebay semua ini. Udah bohong-bohong udah. Padahal gak bisa tidur mikir utang dia. Tapi ngomongnya tuh sama kekasihnya lebaynya luar biasa. Yang kalimat lebay. Terus dibacakan. Orang yang dengar ngomong luar biasa. Luar biasa. Ada yang mencaci gak? Gak ada. Kenapa? Memang orang ini jatuh cinta, semua bilang luar biasa, luar biasa. Tapi anehnya ketika ungkapan cinta itu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ada orang yang mengatakan musyrik, jangan berlebihan, jangan menuhankan Rasulullah, Rasulullah itu orang biasa. Na'udzubillah min dzalik. Aneh kan? Anak muda ngomong begitu untuk pacaran yang itu haram dia sampaikan, gak ada yang mencela, bahkan mengatakan, wah bagus tuh kalimatnya, indah bener tuh kalimatnya. Buat manusia yang jelek dibilang indah bener. Ketika kalimat yang bener ini kita sampaikan kepada manusia yang bener, orang mengatakan terlampau melampaui batas, mengkultuskan Nabi dan lain sebagainya. Yang ngomong begini berarti dia kurang pinter, kurang paham. Makanya biar duduk sama kita, nanti kalau sering duduk sama kita jadi gila seperti kita. Tapi gila yang halal, gila zikir, gila kepada siapa? Gila kepada Rasulullah, tergila-gila dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gila yang diizinkan, ya, gila yang diizinkan. Nah, masih ada 2 lagu lagi untuk nutup. Ya, masih ada 2 lagu. Ini diselesaikan dulu. Lamuni, lamuni bihabbik ramuni. Nah, terus dia sekarang mengeluh nih kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lamuni, tuh mereka, tuh yang di pojok sana, tuh. Mereka-mereka itu, tuh mereka-mereka itu, ya Rasulullah, lamuni. Mereka mencela saya, mereka memaki saya, ya Rasulullah, bihabbik, karena saya mencintai engkau, ya Rasulullah. Mereka mencela saya, karena saya mencintai engkau, ya Rasulullah. Lanjut, salam. Yakurrah uyuni alaikassalam. Yakurrah uyuni, wahai yang membuat hati saya itu jadi dingin, jadi senang, jadi ayem, jadi tenteram, alaikassalam. Semoga salam itu tercurahkan kepadamu. Selesai kan? Nah, jadi ini dari awal sampai akhir ternyata penyanyi kita bawa lagu tentang cinta. Saya enggak tahu nih dia lagi jatuh cinta sama siapa nih. Ini perlu dipertanyakan nih, istrinya nanti mau saya telpon nih. Ini lagi jatuh cinta sama siapa ini, Ali Ma'zum ini. Syairnya semua babnya cinta. Saya mau cerita sedikit boleh ya? Ya, enggak boleh, enggak apa-apa juga. Boleh. Ini kita kan di Solo ini lagi hall Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sedikit biar tahu. Habib Ali ini anaknya seorang ulama besar. Jadi bapaknya Habib Ali itu bukan sembarang bapak. Memang bapaknya ini orang yang luar biasa. Bapaknya Habib Ali ini jadi luar biasa selain karena memang pinter, karena ahli ibadah. Memang ayahnya Habib Ali ini sama gurunya taatnya luar biasa. Guru daripada ayah Habib Ali itu namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Coba bayangkan, baru datang dari luar negeri, diperintah dakwah sama gurunya dari luar negeri, baru datang, belum sempat pulang ke rumah, ya. Gurunya udah bilang, kamu pergi ke Mekah. Ya guru, ya. Cuman suruhan orang loh, kasih tahu di rumah, saya mau ke Mekah gitu. Enggak balik, gitu. Mau langsung berangkat tuh, Pak, bayangkan tuh. Jadi kalau enggak ditahan langsung berangkat. Kenapa? Karena guru saya enggak ngomong begini, kamu pulang dulu ya, nanti baru ke Mekah. Enggak, kamu sekarang ke Mekah, berangkat. Murid seperti ini masih ada? Enggak ada, jangan ngaku-ngaku. Kalau ada, saya mau ngelamar dia jadi murid saya. Kalau ada gitu ya, sudah ada ini murid yang seperti ini. Ini Habib Muhammad bin Husain. Dan beliau adalah orang yang mujahadahnya luar biasa kalau cari ilmu. Habib Muhammad ini ayah Habib Ali, kalau lagi belajar, kalau ngantuk ya, kalau ngantuk itu ambil kayu, kayunya dibakar, asapnya ditaruh di mata. Biar apa? Biar pedes keluar air mata sehingga melek. Kalau kita lagi ngantuk, ini yang kita tunggu-tunggu, langsung tidur. Bahkan kalau gak bisa tidur, ambil kitab biar ngantuk. Betul. Nah ini bedanya Nabi Muhammad bin Husain ya dalam menuntut ilmu dengan kita-kita zaman sekarang. Ketika jadi ulama beliau kerja, Nabi Muhammad ayah Habib Ali kerja. Kerjanya apa? Cari kayu bakar. Kemudian dijual kayu bakarnya. Hasilnya untuk menghidupi dirinya, keluarganya dan teman-temannya. Cara dakwahnya gimana? Cara dakwahnya saya belum ketemu orang yang niru ayah Habib Ali ini. Kalau dakwah itu ngajak murid-muridnya pergi ke sawah. Ya. Dakwah keliling, pergi ke sawah. Sawah sana itu kurma, perkebunan. Kurma ngapain? Bawa teh. Ya bawa, bawa teh, bawa makanan. Kemudian ngomong sama petani-petani. Wahai para petani, saya pengen minum teh sama kalian semua. Makan snack sama kalian. Kerjaan kami gimana? Jangan khawatir. Saya gak mau ganggu kerjaan kalian semua. Biar yang mencangkul, yang menanam murid-murid saya. Muridnya suruh jadi petani, petaninya suruh jadi murid. Ya, yang layani Habib Muhammad sendiri buatkan minum, disuguhin. Saya mau nanya ini dai model begini masih ada enggak? Ada, cuman kita belum ketemu. Saya yakin ada, tapi kita belum ketemu. Ini langkahnya luar biasa Habib Muhammad bin Husain. Makanya beliau punya putra-putra yang luar biasa. Bapaknya seperti ini kok. Putra beliau diantaranya kakak Habib Ali namanya Habib Husain. Namanya Habib Husain. Karena ayahnya itu di Mekah, ya, makamnya di Ma'ala. Seorang mufti Mekah, maka ketika si ayah ini meninggal, anaknya yang namanya Husain menggantikan ayahnya. Jadi mufti juga, bukan turunan, artinya bukan mendapatkan warisan mufti, enggak ada mufti warisan. Jadi mufti ini karena memang derajat keilmuan. Setelah ayahnya ada ulama besar, kemudian beliau menggantikan jadi mufti setelah ayahnya. Tetap bapaknya mufti, anaknya mufti. Nah, Habib Husain inilah ya termasuk guru yang dibanggakan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Jadi Habib Husain itu termasuk guru yang dibanggakan oleh Yai Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu taala anhuma. Banyak ini warga NU yang enggak ngerti ini. Kita-kita ini orang NU banyak yang enggak ngerti kalau ternyata pendiri NU itu adalah muridnya dari Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Husain dikatakan dalam Habib, jangan asal ngomong, Habib. Ini kita enggak pernah dengar. Baca itu kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani. Di situ disebutkan, saya lupa berapa tahun. Waktu pernah saya bacakan ketika di Riyadul Jannah itu kitabnya ya. Kalau enggak salah sekitar 6 tahun. 6 tahun selama belajar di Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Khalil Al-Bagalani tiap hari di Masjidil Haram dan di rumahnya Habib Husain. Jadi Habib Husain itu ngajar di Masjidil Haram ya dan juga ngajar di rumahnya. Ya, tiap hari Bayi Hasyim Asy'ari dan Bayi Khalil Al-Bangkalani tidak pernah absen, aktif hadir ya selama bertahun-tahun. Makanya ketika pulang ke Indonesia, Bayi Hasyim Asy'ari itu pengen nyambung silaturahim dengan keluarga gurunya. Pengen nyambung silaturahim dengan keluarga gurunya. Maka Bayi Hasyim Asy'ari naik dokar dari Jombang ke Solo ini. Naik dokar dari Jombang ke Solo. Riwayat ini saya dengar langsung dari lisan Habib Anis. Ya. Ke Solo waktu itu Habib Anis masih muda otomatis ya. Saya lupa umurnya berapa. Habib Anis itu lahir tahun 1928. Jadi waktu itu umur Habib Anis berapa saya enggak tahu persisnya. Datang Bayi Hasyim Asy'ari dengan tongkatnya tuh dok ke Masjid Riyadh ke Zawiyah. Kalau Anda tadi ikut roha sore itu rohanya namanya di Zawiyah. Datang ke situ nemui ayahnya Habib Anis yaitu Habib Alwi cuman untuk mengatakan saya ini muridnya paman jenengan. Saya ini muridnya paman jenengan. Lihat nih hebatnya akhlak ulama terdahulu. Meskipun gurunya di Mekah, punya keluarga di Indonesia, dipalani nyambung silaturahim. Ini namanya murid yang betul-betul barokah karena menghormati gurunya dan keluarga gurunya. Nah, Habib Husain punya adik namanya Habib Ali Al-Habsyi. Punya adik namanya Habib Ali. Kalau Habib Husain di Mekah, Habib Ali di Hadramut Yaman. Ya di Hadramut Yaman di kota Siwun itu besarnya sampai meninggalnya di sana. Kalau lahirnya di kota Kosam. Lahir di Kosam pada tahun 1259 Hijriah. Dan wafat di kota Seun pada tahun 1333 Hijriah. Nah, Habib Ali ini punya cerita menarik ketika bersama kakaknya. Pernah naik dokar kalau orang Indonesia bilang. Naik kereta gitu ya, kereta kuda. Habib Ali yang jadi apa tuh, kalau kuda namanya apa? Kusir, nah jadi kusirnya. Kakaknya yang di belakang. Kakaknya yang di belakang. Habib Ali mengatakan, Saya di depan. Kan kalau adik di depan kan seperti membelakangi kakak. Tapi kakaknya disuruh di depan gak mau ya. Sehingga adiknya di depan. Adiknya di depan ditanya, kenapa kau di depan? Jawabannya, saya menempatkan diri saya ini cuma supir. Saya supir, bosnya di belakang. Habib Ali sama kakaknya begitu, saya supir, bosnya di belakang. Sementara kakaknya, ya sementara kakaknya lain cara mandangnya. Kenapa? Saya cuma orang biasa, gak layak saya di depan. Adik saya itu pangkatnya lebih tinggi dari saya, ilmunya lebih hebat dari saya. Jadi dia patut jadi imam saya di depan saya di belakangnya. Ini kakak adik yang luar biasa, saling menghormati ya, saling mendukung. Nah ini Habib Ali, beliau orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Punya murid, ya beliau punya murid. Muridnya mabuk kepayang, tergila-gila sama Habib Ali, sehingga gak kenal sama orang lain, kenal cuma Ali Habsyi. Dikit-dikit Ali Habsyi. Akhirnya menimbulkan kecemburuan. Jadi kalau lagi kumpul sama murid-muridnya orang lain ya, yang disebut Habib Ali, Habib Ali, Habib Ali, yang lain akhirnya cemburu. Kamu kok nyebut gurumu terus? Kita juga punya guru. Ya, dimarah sama Habib Ali, dipanggil Habib Ali, dimarah. Kamu kalau gak nurut sama saya ya, kamu akan saya keluarkan dari lingkaran saya. Dimarah seperti itu, bateria, alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Berarti saya udah dalam lingkaran. Berarti saya udah di dalam lingkaran. Saya dari dulu saya kira saya itu masih di luar. Ternyata saya udah di dalam. Alhamdulillah. Nah ini orang kalau jatuh cinta, jadi diapa-apakan jadinya bagus terus. Nah kalau jenengan disinggung sedikit sakit hati, itu jatuh cinta atau jatuh? Bukan jatuh cinta, namanya nuruti hawa nafsu. Kalau jatuh cinta itu apa yang buat kekasihnya senang, dia senang. Dan apapun perlakuan kekasihnya dilihat sebagai sesuatu yang menyenangkan, itu orang yang jatuh cinta. Nah besok ini kita hallnya Habib Ali. Habib Ali ini orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah gurunya Habib Ali namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Gurunya Habib Ali menjamin, siapa yang mencintaiku, kata Habib Abu Bakar, siapa yang mencintaiku akan mendapatkan dunia dan akhirat. Makanya ciri-ciri orang yang cintanya betul kepada Habib Ali dan cintanya betul kepada gurunya Habib Ali, itu dunianya pasti makmur, akhiratnya pasti makmur, gak akan melarat. Iya, ini ciri-ciri yang betul-betul mencintai apa namanya Habib Ali dan gurunya Habib Ali, ada jaminan di situ, akan diberi kemakmuran dunia dan kemakmuran akhirat. Nah Habib Ali ini kalau setiap tahun buat maulid ceramah. Nah ceramahnya Habib Ali buat orang nangis, karena beliau kalau ceramah baru nunduk gini belum ngomong, yang dengar yang di depannya, di belakangnya semua nangis. Jadi belum ngomong loh, nunduk udah nangis semua. Kita udah ngomong sampai berjam-jam nggak ada yang nangis. Bedanya luar biasa. Nah ketika itu Habib Ali ceramah buat orang nangis, takut sama neraka, takut sama siksa kubur. Biasanya setelah begitu, kalau orang makan jamu itu habis makan jamu yang pahit dikasih jamu manisnya untuk menghilangkan pahitnya, tombonya kalau orang Jawa bilang. Habib Ali udah punya nih penceramah untuk merubah suasana yang tadi takut ya jadi seger lagi. Itu Habib Ahmad Al-Muhdhar namanya. Naik Habib Ahmad Al-Muhdhar ini ceramah dan ngomong, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan dengarkan ucapan Habib Ali. Habib Ali dari tadi bilang zuhud, jangan cinta dunia. Jangan dengarkan ucapan Habib Ali. Dia bilang jangan cinta dunia sedangkan dia kaya raya. Dia udah enak makanya bilang jangan cinta dunia. Kalau kita belum punya duit, mari kita cinta dunia. Ketawa semua orang. Paham maksudnya cuma untuk menghibur. Ini Habib Ali di zamannya ulama yang dicintai. Tiap tahun beliau buat maulid itu yang datang di masa itu loh, bukan sekarang. Kurun waktu 1259 1333 Hijriah. 100 tahun yang lalu lebih. Di Hadramut, sebuah provinsi di Yaman yang sekarang pun ya, itu kondisinya masih sepi. Enggak ramai banget, masih sepi. Di masa itu yang datang maulidnya 50 ribu orang. Nah, itu ngumpulkan jamaahnya dari mana? Enggak ada WhatsApp, enggak ada Facebook, enggak ada BBM ya. Enggak ada apalagi lah. Line, enggak ada sosmed. Twitter gak ada apa-apa. Terus kok bisa nyampe beritanya orang berangkat. Dan hebatnya, selama masa maulid di tempat Habib Ali, itu yang datang dijamin makannya, dijamin tidurnya, termasuk kendaraannya. Artinya kudanya, keledainya, itu dikasih tempat parkir plus makanannya. Ya kalau sekarang coba bayangkan, seandainya gitu ya, saya buat acara, itu pasti menggemparkan. Habib Novel buat acara, semua yang datang tidur di hotel manapun gratis. makan menu apapun gratis, dan mobilnya bensinnya itu full gratis semuanya. Kira-kira heboh atau enggak heboh? Nah, itulah Habib Ali Habsyi. Itulah Habib Ali Habsyi. Makanya kalau kita lihat hall di Masjid Riyadh itu arangnya kira-kira berapa kilo itu? Ya. Arangnya itu banyak itu. Seingat saya itu kalau enggak salah sekitar 1 ton itu arangnya. Arangnya, karena kalau masaknya pakai arang itu lebih rasanya lebih enak itu. Betul-betul menjamu tamu, diurusin benar. Nah, ini loh orang-orang terdahulu, kenapa? Tidak ada yang takut jatuh miskin. Semuanya mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada 2 lagu sebetulnya. Cuman jamnya udah jam 10 lewat 10. Ini pelanggaran waktu. Ya. Kalau Anda bilang terus-terus saya udah lapar. Ya, kalau Anda enggak kelaparan, ya Anda enggak wajar. Berarti Anda orang-orang yang lagi jatuh cinta. Karena ini di hallnya, di malam hall ya, besok hall. Saya umumkan besok malam di Masjid Ar-Raudhah seperti biasa. Di Solo ini tiap rumah kalau udah malam maulid, di rumah-rumah yang ada tamu-tamunya itu baca maulid simtud duror. Besok malam, jadi malam Jumat, di sini juga akan baca maulid simtud duror jam 8 malam. Cuman versi 2/3 maulid, gak full. Yang pengen full hari Jumat subuh, itu kita akan full baca maulid, ikuti yang ada di Masjid Riyadh ya, itu full maulid. Yang pengen ikut baca maulid bareng di sini malam Jumat, hadir di sini. Insyaallah kita akan baca maulid. Yang laki di bawah, perempuan di atas. Insyaallah begitu. Nah, penutupnya kita akan minta karomahnya Habib Ali. Ya, minta hadiah. Anda kan datang dari jauh-jauh kan? Masa pulang enggak minta hadiah? Minta saya Ali. Habib Ali, saya datang jauh-jauh minta hadiah. Minta hadiah. Lain belum nikah minta hadiah apa? Minta hadiah. Pokoknya masing-masing di hati pasang. Habib Ali, saya minta hadiah gitu ya. Biiznillah, dengan izin Allah taala, tawassul sama Habib Ali. Kita akan nyanyikan lagu bersama-sama, ya Habibana Ali Syailillah. Ya Habibana Ali Syailillah. Ya, semua mulutnya ikut, jangan diem. Mau minta hadiah kok diem. Enggak dikasih gitu ya. Minta Syailillah. Ya. Ya Habibana Ali Syailillah. Itu kalau dulu enggak pakai rebana. Kalau pakai rebana lain. Ya Habibana, biar yang nyanyi yang suaranya enak. Yang suaranya enggak enak tahu diri, daripada dipukul nanti sama yang lain. Lanjut Ali Maksum. Ya Habibana Ali يا حبيبنا كل ما تمنى عند هاتيك الخيام هاتيك الخيام وهزار الأنس ظنى وسجعكم للحمام قوم للحمام واجتمعنا واتصالنا عند سيدنا الإمام سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام ذهب من حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما كان سألنا من عطاياك الجسام ياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام Jadi besok pagi yang pengen ikut sholat subuh berjamaah di sini, sholat subuhnya kurang lebih setengah jam sampai 40 menit setelah azan subuh. Ya, kemudian setelah sholat subuh biasa kita wirid ba'da subuh, kemudian ada wiridul latif. Nah, karena besok hari Kamis ya, besok hari Kamis, insyaallah kita biasa juga baca Yasin. Kemudian saya malam ini mau minta doanya, boleh ya? Ya, saya minta doanya satu Fatihah karena ini juga malam ketujuh kebetulan wafatnya akhina Ferry Muharram bin Dedi Karyadi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kakak saya tersebut di alam kubur sana ruhnya diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diberikan cahaya, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Hall Hilmi Ali Al-Habsyi, dan insyaallah kita dicatat sebagai pecinta yang dicintai oleh beliau, dan kita kelak dikumpulkan di surga sana bersama Habib Ali, di barzah bersama Habib Ali, dimanapun di alam sana dikumpulkan bersama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ala hadiniyah wa ala man habun Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian yang kedua, kalau jenengan pas lo di pojok situ makam almarhum ayah saya, kalau lewat apa, kalau baca Fatihah, memang belum saya kasih nama batu nisannya ya, nama beliau Muhammad bin Ahmad, marganya Al-Idrus, jadi mudah namanya Rasulullah dua-dua ya kan, Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Kita kirimkan Fatihah untuk Sayyidil Walid Muhammad bin Ahmad Al-Idrus wa Habibi Muhammad Anis bin Al-Habsyi wa Amin dari Karyadi wa Amin Ali bin Al-Habsyi wa Am Salih bin Ahmad Azgafu Zajati Alawiyah wal Habib Uzdin wal Habib Syekh wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Uzdin Al-Idrus wa Jami' Awli Ahli Banda wa Saliha wa Mbahayai Umar Abdul wa Baya Umar wa bi Salman Popongan thumma bahyai Hasanin Haj wa bahyai Sirat thumma ila bahyai Mangli thumma ila arwa jami' awliya hadibal da wasaliha anallahu yaghfir lahum wa yuridu darajatan fil jannah wa walidina wadikum wa ila hadratin nabiy sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bagi yang bermalam di Raudhah, silahkan bermalam di sini. Saya cuma ingatkan, awasi barang masing-masing ya, tasnya, handphonenya masing-masing, mengawasi ya barangnya masing-masing. Kemudian yang menginginkan buku saya yang terbaru Kangen bisa cari di depan, atau buku yang lain ada di sana. Ada buku saya yang lama yang berjudul Istri Idamanku, kemudian ada Akhlak Para Wali, juga ada buku Menjemput Amanah, itu perjalanan Habib Alwi ya bin Ali Al-Habsyi, ayah Habib Anis, ke Gresik waktu ketemu Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Insyaallah bisa cari di depan sana. Terima kasih. Silahkan dinikmati raudhahnya. Ya, silahkan mau duduk-duduk, mau santai-santai, mau menikmati irama gembus di Masjid Riyadh, jalan ke sana, mau jalan-jalan, jalan-jalan. Semoga semuanya mendapatkan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin istirahat sebentar, nanti saya